بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri Was-Silati Wal Adab, kitab tentang kebaikan-kebaikan dan silaturahim serta adab-adab. Bab yang ke-14 yang berbunyi bab thawabil mu'min fi ma yusibuhu min maradin aw huznin aw nahwi dhalika hatta syaukata yushaqquha hatta syaukata yushaqquha. Bab balasan pahala untuk seorang mukmin pada apa yang menimpanya dari penyakit atau kesedihan atau yang seumpama itu sampai duri yang menusuknya, dia akan mendapatkan balasan pahala. Pahala yang diterima seorang mukmin dari penyakit, kesedihan dan lainnya, bahkan dari duri yang menusuknya. Ini bab yang ke-14, itu tentang keutamaan seorang muslim dalam kondisi mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan ganjaran, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari. Hadis yang pertama, hadis nomor 6504 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Utsman haddatsana Jarir anil A'mash an Abi Wa'il an Masruq qalat Aisyah radhiyallahu anha ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yeah. وفي رواية عثمان مكان الوجع وجعا مكان الوجع وجعا. Yeah. Ini hadis yang pertama. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Aisyah, saya tidak melihat seorang laki-laki pun, ma ra'aitu rajulan asyadda alaihi alwaja', yang berat rasa sakit menimpanya, yaitu yang paling berat rasa sakit yang dirasakannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah bahwa tidak ada seorang pun yang merasakan rasa sakit yang lebih berat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menurut penglihatannya, bagaimana beratnya rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi. Dan Aisyah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat rasa sakitnya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, manusia yang paling mulia ternyata dia yang paling merasakan atau yang paling berat rasa sakit yang dirasakannya. Ya. Kemudian Imam Muslim membawakan riwayat gurunya yang pertama Utsman bin Abi Syaibah dengan lafaz ma raaitu rajulan ashadda alaihi waja'an. Ya. Kalau tadi pakai alif lam ashadda alaihi alwaja'u. Kalau dalam lafaz gurunya yang pertama Utsman bin Abi Syaibah ashadda alaihi waja'an. Ya. Itu perbedaan bunyi hadis yang didapatkan oleh Imam Muslim dari kedua orang gurunya, yang pertama Utsman bin Abi Syaibah, yang kedua Ishaq bin Ibrahim. Ya. Ishaq bin Ibrahim. Dan hadis yang pertama ini jelas sekali menunjukkan kepada apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi di dalam bunyi bab. Ya, pahala yang diterima seorang mukmin dari penyakit. Berarti semakin berat rasa sakitnya, maka akan semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar pahalanya. Manusia yang paling besar pahalanya adalah Rasulullah SAW. Bila mana penyakit itu menghasilkan pahala yang besar, berarti rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi tentu semakin berat. Ya, semakin besar pula rasa sakitnya, karena memang tujuannya untuk memberinya pahala yang besar, pahala yang banyak. Dan ini menunjukkan bahwa kemuliaan itu bukan pada apa-apa yang menyenangkan kita saja. Pahala itu bukan pada saat ketika kita dalam kelapangan semata. Tetapi pahala dan kemuliaan dari Allah bisa jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Ya, dengan cobaan-cobaan dan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Dan kabarlah atau sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ujian dalam hidup tidak akan mungkin seorang manusia pun bisa melepaskan diri darinya. Kesempitan, kesulitan, penyakit, kekurangan. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam ayat tadi, walanabluwannakum. Di situ ada dua penekanan. Yang pertama lam yang di awal, wa la. Lam itu dalam bahasa Arab namanya lamut taukid. Lam yang fungsinya untuk menegaskan bahwa itu benar-benar terjadi. Kemudian nun yang bertasdid di ujung sebelum kum. Kum itu adalah objeknya. Ya. Kemudian nablu wa nablu itu artinya itu kata kerjanya. Kata kerjanya nablu, menguji, mengetes, ya, memberikan cobaan. Kemudian karena tujuannya untuk menegaskan, maka setelah waw nablu, Seperti dalam ayat lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami tes kalian, kami uji kalian dengan keburukan atau dengan kebaikan dan keburukan. Di sini ditekankan dengan nun di ujung, nabluwanna, nabluwanna, nunnya bertasdid. Itu dalam ilmu bahasa Arab namanya nunut taukid. Ini menunjukkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang lepas dari cobaan dan ujian dalam hidup ini, pasti. Ya. Tetapi ada catatan penting yang harus kita hadirkan ketika mendapatkan ujian tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi syai'in wala nabluwannakum bi syai'in. Ternyata ujian itu hanya syai', sedikit. Ya. Bisa jadi kita merasakan berat, tetapi ternyata Allah hanya menguji sedikit saja. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi, dari rasa takut, wal khaumi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan kelaparan dan kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, ya. Wasamaran, kurangnya penghasilan buah-buahan. Itu syai', kekurangannya itu sedikit, dan itu akan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung kabar gembira. Bila mana semua setiap manusia tidak akan lepas dari ujian-ujian tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan bagi siapa yang bersabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Di antara sifat orang yang sabar ketika ditimpa musibah itu yang ditegaskan oleh Allah pada ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan inna lillah. Itu yang kepasrahan yang total. Kami ini hanya milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Itu diantara ucapan orang-orang yang bersabar, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun juga, bukan hanya untuk kematian, walaupun salah satu dari sunnah yang dibaca ketika kematian adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kematian termasuk musibah yang dijelaskan oleh Allah, wa naqsim minal amwali wal anfusi. Ya. Makanya ketika musibah itu pasti, dan ternyata di belakang musibah itu adalah janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang akan mendapatkan musibah lebih banyak adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang Allah inginkan mendapat pahala yang besar, dan ternyata mereka sudah ada, mereka sudah pernah hidup di muka bumi ini, yaitu para nabi. Dan di antara para nabi yang paling besar musibahnya, yang paling berat ujian hidupnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia benar-benar merasakan beratnya cobaan hidup. Ya, beratnya cobaan hidup. Lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Ya, khilaf para ulama apakah ayahnya meninggal pasca kelahirannya atau meninggal dalam kandungan? Ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan. Khilaf para ulama. Tetapi kedua-duanya kan cobaan. Ya. Kedua-duanya cobaan. Lahir tanpa pernah melihat ayah karena di dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Lahir ketika dia masih kecil, ayahnya meninggal, juga termasuk ujian dan cobaan yang besar. Tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Nah, kemudian kehidupan serba kekurangan, ya, serba kekurangan. Ketika dia tidak punya ayah, dan orang-orang yang biasa mencari anak-anak susuan untuk disusukan, wanita-wanita dari Badui, dari perkampungan, tidak tertarik dengan Nabi Muhammad SAW untuk disusukan, karena melihat kekurangan hartanya, orang tua ayahnya tidak ada, mengambilnya sebagai anak susuan tidak ada yang menjanjikan, ya, tidak ada yang menjanjikan. Maka semua yang datang bersama Halimatus Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad ketika itu sudah lewat di rumah Nabi. Mereka tahu bahwa Nabi baru saja lahir, dan mereka datang ke rumahnya untuk melihat, untuk mencari tahu tentangnya, dan semuanya membatalkan. Semuanya setelah mengetahui dia tidak punya ayah, dan keluarganya keluarga miskin, ayah ibunya miskin, akhirnya mereka tinggalkan dan pergi mencari bayi-bayi yang lain. Begitu juga Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah lewat dan datang ke rumah Nabi. Ternyata didapatkan bahwa Nabi anak yatim dan keluarganya keluarga miskin. Akhirnya dia pergi mencari bayi-bayi yang lain. Rombongan Halimatus Sa'diyah ini semuanya sudah dapat dari bayi-bayi kota Mekah. Sementara Halimatus Sa'diyah dicari yang lain juga tidak dapat. Dan waktu kepulangannya sudah tiba. Keberangkatan balik ke kampungnya sudah tiba. Daripada tidak membawa apa-apa, dia kembali ke rumah Nabi SAW. Ya. Kembali ke rumah Nabi SAW. Mereka beralasan demikian karena memang mereka juga orang-orang kampung yang tidak punya harta banyak. Bahkan Halimatus Sa'diyah ini datang dengan membawa keledai yang sangat sudah tua, lemah, jalannya lambat, kemudian membawa kambing yang susunya tidak ada, sementara dia juga air susunya juga tidak ada sedikit untuk anaknya yang anak kandungnya, ya, karena kemiskinan, kefakiran, justru dia ingin merubah kehidupannya mencari anak-anak orang kaya, ya, tetapi ternyata tidak didapatkan, sementara kawan-kawannya sudah mulai berangkat. Akhirnya dia kembali ke rumah Nabi. Kembali ke rumah Nabi, diambilnya daripada pulang tanpa membawa apa-apa, tangan kosong. Biarlah walau sedikit upahnya, yang penting ada. Ya. Semenjak dia selesai akad perjanjian dan dia menggendong Nabi, ya. Dalam gendongannya air susunya membengkak buah dadanya. Membengkak saking banyak air susunya. Semenjak pertama kali Nabi menyusu dari dia, maka air susunya banyak. Ya. Kemudian dia kembali kepada suaminya, dan suaminya juga heran ketika kendaraannya sehat sesehat-sehatnya. Kemudian kambing yang dia bawa untuk minum, mengambil air minum dari susunya untuk berbekal perjalanan juga sama. Dan kemudian mereka pun pulang yang sudah ditinggalkan jauh oleh kawan-kawannya. Dengan sehatnya, kuatnya kendaraannya, mereka sampai sempat menyusul dan bahkan meninggalkan mereka. Tiba di kampungnya, ya, yang kebunnya awalnya tidak ada apa-apa, subur. Itu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah merupakan ujian. Beberapa lama ini kita ingin bercerita tentang Nabi SAW dari semenjak sebelum lahir sudah dapat ujian yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian selama di sana terpisah dengan orang tua, ya, jauh dari perkampungan, dari Mekah, perkampungan Bani Sa'ad itu, ya, selesai satu akad perjanjian 2 tahun menyusu. Kemudian dibalikkan, Halimatus Sa'diyah tidak mementingkan upah yang diberikan oleh ibu Nabi SAW. keberkahan hidup yang dia dapatkan dari keberadaan Nabi bersamanya jauh lebih yang dari apa yang dia inginkan. Terjadi setelah ditambah masa keberadaannya diperpanjang, terjadilah saqus sadr, pembelahan dada. Ya. Nabi SAW dibelah dadanya, Halimatus Sa'diyah khawatir. Dua tahun berikutnya, dalam masa dua tahun berikutnya, akhirnya dibalikkannya Nabi kepada ibunya, dan ibunya yang merawatnya bersama Ummu Aiman, ya, dengan kekurangan, ya. Nabi SAW sebagai seorang anak berusia 4 tahun, ya, 5 tahun sudah mulai menanya-nanyakan tentang ayahnya, ya. Dan diceritakan ayahnya meninggal dunia dan seterusnya. Tidak pernah melihat ayah, kesedihan yang luar biasa. Maka anak yatim dalam agama kita benar-benar diperintahkan untuk disayangi, disantuni. Ya. Nah, kemudian berangkatlah kesedihan mungkin dengan meninggalnya ayahnya, atau tidak melihat ayahnya mungkin tidak seberapa. Ya, tetapi tetap seorang anak yatim berat kehidupannya, tidak pernah mendapatkan belayan kasih sayang dari ayah. Umur 6 tahun, ibunya membawanya untuk mengunjungi kerabat-kerabatnya di Madinah, dari Bani Najjar. Ya, dari Bani Najjar. Sampai di sana bersenang-senang, berjumpa dengan paman-paman dari pihak keluarga ibunya, ya. Kemudian datang tibalah waktu kepulangan. Ketika mereka meninggalkan Madinah untuk kembali ke Mekah, sampai mereka di tempat tidak jauh dari Madinah, Abwa namanya. Ibunya mulai sakit-sakitan, dan anak yang berusia 6 tahun ini, Nabi kita Muhammad SAW sudah mengetahui orang yang sakit, sudah terhitung mumayyiz. Dan di dalam di pangkuannya lah ibunya meninggal dunia. Ya. Dan dia benar-benar bersedih, menangisi. Anak kecil, ibunya meregang nyawa. Kemudian mereka berdua menggali kubur di sana, kemudian menguburkan sendiri, menguburkan ibunya. Ya. Di Abwa. Dia yang menguburkan, dia tahu sekali tempatnya. Di mana dia dan Ummu Aiman menguburkan ibunya. Dan pulang menempuh perjalanan yang panjang, ratusan kilo. Yang awalnya mereka bersuka cita bertiga, sekarang berdua. Pulang menuju Madinah, Mekah. Kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman perannya luar biasa. Makanya ketika dia menjadi wanita yang beriman, Nabi SAW sangat memuliakannya. Perannya menghibur Nabi, ya, menyayangi Nabi, membawanya pulang kembali berdua, ya, meninggalkan kuburan pusara ibunya. Mungkin kita merasa bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak berusia 6 tahun kurang lebih, ya, melihat kematian, menyaksikan kematian ibunya, ya, berasa berat yang dirasakan berbeda dengan berat yang dia rasakan ketika dia tidak pernah melihat ayahnya. Ini ibunya yang dia sayangi. 3 tahun, ya, setelah pulang dari Halimat, dari Bani Sa'ad, dia merasakan kasih sayang seorang ibu, menempuh perjalanan yang membahagiakan, tiba berkumpul dengan familinya di Madinah, pulang dengan bahagia, tetapi ternyata Allah berikan ujian yang berat bagi seorang anak yang berusia 6 tahun kurang lebih. Di pangkuannya ibunya meninggal dunia, kemudian dia pula yang bersama Ummu Aiman menggalikan kubur, ya, jauh dari Madinah. Mereka di Madinah tidak mengetahuinya, dikuburkan, dan dia sangat bersedih. Dia yang pergi meninggalkan pusara ibunya dengan berat hati, menempuh perjalanan bukan pendek, jauh kembali ke Mekah. Ya. Sesampainya di Mekah, Ummu Aiman langsung membawa Nabi. Siapa yang harus jumpai lagi? Tidak ada satupun lagi kecuali kakeknya. Dibawa menjumpai kakeknya Abdul Muttalib, dan kakeknya luar biasa merasakan bagaimana kesedihan cucunya ini. Makanya kasih sayang kakeknya kepada Nabi luar biasa. Ya. Lahir tidak melihat ayah, kemudian dalam usia seperti itu sudah melihat langsung perginya orang tuanya, dan dia yang mengurusi semuanya, pulang dengan kesedihan yang luar biasa, berjumpa dengan kakeknya, dan kakeknya pun tidak kuasa menahan air mata. Nah, kemudian kakeknya pun merawat Nabi dengan sepenuh jiwa. Tidak ada seorang pun anak dan cucunya yang lain yang bisa duduk di kursi kehormatannya sebagai tokoh terkemuka di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu besar kasih sayang Abdul Muttalib kepada Nabi. Belum lama dia merasakan kasih sayang seorang kakek yang sudah tua juga. Allah Subhanahu wa taala menambahkan ujian yang baru. Di hadapannya juga belum lepas rasa bahagianya mendapatkan kasih sayang kakeknya, kakeknya pun meninggal dunia. Ya. Kakeknya meninggal dunia 2 tahun. Usia 8 tahun. Masih kecil ya. Yang dia masih berharap adanya orang yang menyayanginya. Yang tersisa adalah Pak kakeknya tersebut, dan kakeknya pun meninggal. Berat luar biasa. Anak yang berusia 8 tahun. Ya, yang masih membutuhkan kasih sayang orang yang mencintainya. Ya. Kemudian meninggal kakeknya, dan kakeknya sebelum meninggal dunia sudah berpesan kepada pamannya Abu Talib. Ya. Pamannya Abu Talib, karena memang kakeknya tahu bahwa Abu Talib adalah saudara kandung ayahnya. Maka dia berpesan sekali untuk menjaga Nabi SAW, memeliharanya. Dan ternyata memang Abu Talib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, dan bahkan lebih dari kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Karena biasanya orang melihat kesusahan, ya, musibah-musibah, kesedihan pada orang-orang tertentu, rasa simpatinya besar. Jadi Abu Talib itu kenapa begitu besar kasih sayang kepada Nabi daripada anaknya? Karena memang berbeda. Anak-anaknya masih punya dia, punya ibu mereka, hidup bersama kedua orang tua. Sementara Nabi SAW sudah kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ya. Maka kasih sayang Abu Talib kepada Nabi luar biasa. Ya. Dan bukan hanya beberapa tahun, sampai Nabi Abu Talib itu sendiri meninggal dunia. Nah, kemudian ya, ujian kehidupan. Pamannya Abu Talib itu bukan orang kaya, sementara anaknya banyak. Ya. Nabi SAW orang yang bisa melihat kondisi orang, memahami, memaklumi. Makanya dia tidak mau menerima saja kasih sayang pamannya tanpa ada yang harus dilakukannya. Makanya dia menolong, membantu pamannya dengan mengembala kambing. Dia yang mengatakan bahwa saya pernah dahulu ketua kecil mengembala kambing milik penduduk Mekah ala qararit. Hanya beberapa upah, kepingan, uang yang ya untuk anak-anak cukuplah untuk membantu pamannya. Dan terus ya, bagaimana dia bisa tidak berpangku tangan saja ujian. Beratnya kehidupan itu sudah dirasakan oleh Nabi. Sudah bekerja mencari nafkah semenjak kecil. Ya. Sudah hidup susah semenjak lahir. Ya. Nah, kemudian nanti ketika dia sudah mulai beranjak remaja, umur 12 tahun, dia sudah mulai bertanya kepada pamannya. Ya. Ada enggak pekerjaan untuk saya? Agar kamu tidak terlalu susah mengurusi saya dan anak-anakmu yang banyak. Ya. Abu Talib mengajaknya untuk mencari pengalaman berdagang. Dibawanya, usia 12 tahun. Dibawanya pergi untuk menempuh perjalanan yang berbulan-bulan. Dari Mekah menuju Syam. Umur 12 tahun. Anak-anak kita sekarang 12 tahun tidak ada apa-apanya. membantu nyapu di rumah pun susah. Nabi SAW sudah memikirkan bagaimana pamannya terbantu, makanya dia mencari pekerjaan. Dan kebetulan pamannya ikut salah satu kafilah menuju Syam, dan Nabi siap untuk menemani pamannya, untuk membantu pamannya. Dibawalah. Ternyata juga tidak jadi sampai ke Syam. Karena tanda-tanda kenabian sudah terlihat oleh salah seorang pendeta, Buhayra Ar-Rahib. Belum masuk ke Syam lagi, di perbatasan Syam. Di Busra namanya. Ya, perbatasan Syam. Dari kejauhan di tempat beribadahnya Rahib ini, dia melihat tanda-tanda seorang nabi, orang-orang yang muliakan oleh Allah. Awan mengiringi kafilah tersebut dan yang lainnya. Sampai dia melihat stempel kenabian di pundak nabi, maka dia mengatakan, anak ini jangan bawa ke Syam. Jangan kalian, ini siapa keluarganya? Akhirnya Abu Thalib mengatakan, saya pamannya. Bawa kembali ke Mekah. Jangan sampai kalian bawa masuk ke Syam, karena di sana pasti orang-orang Yahudi mencarinya. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa nabi yang akan muncul di akhir zaman adalah dari kalangan mereka. Bila mereka tahu bahwa anak ini akan menjadi nabi, mereka pasti membunuhnya. Akhirnya tidak jadi nabi dibawa, diperintahkan oleh Abu Thalib budaknya untuk membawa nabi pulang kembali ke. Sudah menempuh perjalanan yang jauh, kesusahan, kesulitan perjalanan yang dirasakan oleh anak 12 tahun. 12 tahun. Ya. Balik lagi tanpa jadi berdagang ke Mekah. Terus kesusahan demi kesusahan. Akhirnya dia sempat juga sampai ke Syam ketika dia sudah menjadi pemuda. Berusia 23-24 atau 20-an, di atas 20-an tahun, menjadi orang upahan Khadijah. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. Membawa barang niagaannya ke Syam. Bersama budaknya atau orang kepercayaan Khadijah. Dan pulangnya Khadijah yang memang menjadi incaran orang-orang di Mekah untuk dipersunting menjadi istri karena wanita janda kaya. Kecantikannya luar biasa, tapi tidak menerima lamaran siapapun juga. Tetapi ketertarikannya dengan kepribadian Nabi. Ini menunjukkan bahwa wanita janda ini wanita yang luar biasa. Dia dalam agama sebelum Islamnya itu sudah wanita yang istimewa. Janda yang terjaga, yang mulia, yang memiliki kehormatan, yang bukan seorang yang gelap mata dengan pangkat, jabatan. Ya, dia orang kaya, wanita kaya. Tetapi melihat mana laki-laki yang benar-benar memiliki bobot, bebet, apa lagi? Bibit, yang memiliki skill, yang seharusnya memiliki kelebihan. Akhirnya dia sendiri yang melamar Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah jadi Nabi, semakin berat ujian yang dirasakan oleh Nabi SAW. Orang yang awalnya banyak menyukainya, menyayanginya, termasuk pamannya Abu Lahab, termasuk Abu Jahal. Ya. Abu Jahal juga saking berbahagianya Abu Jahal, saking sukanya dengan Nabi SAW, sudah banyak tanda-tanda kebaikan semenjak kecilnya. Anak yang baik tumbuh, tidak seperti anak-anak yang lain, disukai oleh orang banyak, akhirnya dimusuhi, dibenci, ya, dan bahkan diponis untuk dibunuh. Ujian yang luar biasa, sampai ketika Allah berikan dia rasa sakit, diberikan oleh Allah penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepadanya itu rasa sakitnya, ini akan kita pelajari nanti. Di sini juga Aisyah mengatakan rasa sakitnya tidak akan pernah tidak seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang lain. Rasa sakitnya dua kali lipat diberikan oleh Allah untuk Nabi SAW. Jadi ketika kita merasakan sakit, belum seberapa dari apa yang dirasakan oleh Nabi. Ini yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waja'u min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat ada seorang pun yang merasakan rasa sakit lebih dari rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi. Tetapi dia seorang yang sabar. Ya. Ini hubungannya dengan bab tadi sudah kita jelaskan. Kalau seandainya memang Nabi manusia yang paling banyak pahala, maka salah satu cara Allah SWT memberikan pahala yang besar kepadanya adalah memberikan rasa sakit yang luar biasa beratnya. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan. Hadis kedua. 6505. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ubaidullah ibnu Mu'adh, qala haddathana Abi, qala Ha'un, wa haddathana ibn al-Muthanna wa ibn Bashar, qala haddathana ibn Abi Adi, qala Ha'un, wa haddathani Bisru ibn Khalidin, qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far, kulluhum an Shu'bata an al-A'mash, قال هاء وحدثني أبو بكر ابن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال هاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب ابن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه. Semua jalur yang sangat banyak tadi dari Imam Muslim, dia membawakan hadis itu dengan jalur yang banyak, nanti berjumpanya di A'mash. Ya. Amas itu ujung di atasnya, kemudian nanti bercabang-cabang. Nah, nanti dari cabang semuanya itu Imam Muslim meriwayatkan dari guru-gurunya yang banyak. Dari Amas sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sama dengan hadis yang pertama tadi, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah Masruq bin Al-Ajda dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bunyi hadisnya sama. Kata Aisyah bahwa saya tidak melihat seorang laki-laki pun yang merasakan rasa sakit yang paling berat melebihi rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW. Andai kata tanda kemuliaan Allah itu senang, tidak ada sakit, berarti Nabi manusia yang paling bersih dari penyakit. Tidak pernah merasakan rasa sakit, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah menangis karena kesedihan. Dan kita pernah membaca ya, di Kitabul Fadail, Fatimah atau Aisyah yang sempat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam hidupmu ujian yang terberat yang kamu rasakan melebihi ujian di perang Uhud, apakah ada? Adakah ujian yang lebih berat yang kamu rasakan melebihi ujian di perang Uhud? Ujian di perang Uhud itu besar. Ya. Ujian semenjak munculnya berita pasukan Mekah datang menyerang, itu sudah ujian. Datang menyerang Madinah itu ujian. Dengan pasukan besar, 3.000 pasukan. Pasukan perang. Sementara mereka di Madinah berapa orang saja. Itu yang terkumpulnya, termasuk yang sudah mulai balik. Yang belum balik itu tidak diterima. Jadi memang tidak pasukan perang. Tapi siapa yang mau ikut perang, tetapi dengan ketentuan sudah balik, diterima. Nah, terkumpul berapa? Seribuan orang. Anak-anak yang berusia dia baru saja balik itu ikut. Yang tidak balik seperti Abdullah bin Umar ditolak oleh Nabi SAW. Ada yang belum balik lagi, seumuran dengan Abdullah bin Umar, tetapi dia tetap ingin ikut perang. Ya Rasulullah, saya memang belum balik. Saya lupa namanya. Tetapi saya ahli dalam memanah. Kalau kamu tidak percaya, tes. Ternyata Nabi mengujinya. Subhanallah, memang luar biasa, ahli dalam memanah. Akhirnya Nabi SAW memasukkan dia ke daftar pasukan. Padahal dia belum balik. Melihat dia diterima, datang salah temannya yang sebaya dengannya. Ya Rasulullah, engkau menerimanya karena ahli dalam memanah, saya ahli dalam bergulat. Kalau tidak percaya, cari lawan saya. Akhirnya dites lagi, ternyata dia ahli gulat, dan akhirnya Nabi SAW memasukkannya. Saking membutuhkan jumlah yang banyak. Hanya dengan semuanya yang termasuk yang baru-baru balik tadi, yang kecuali yang beberapa orang yang belum balik tapi punya keahlian, itu terkumpul 1.000 orang, kurang lebih. Kemudian dalam perjalanan, membelot sepertiga. Ini sudah luar biasa ujian. Makanya semua tahu bahwa Nabi merasakan ujian yang luar biasa di perang Uhud. Belum lagi dia terluka, sahabatnya meninggal dunia 70 orang. Kemudian pamannya dimutilasi. Setelah mati kemudian dipotong-potong, ya, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dadanya dibedah, dibelah, kemudian isi perut, isi dadanya diambil, jantungnya berserakan, ya, sudah dalam bentuk daging yang sudah di untuk buat nugget itu, dan untuk buat apa daging yang dikunyah-kunyah kemudian dimuntahkan. Ya. Luar biasa kesedihan Nabi SAW. Ditanya oleh Aisyah atau Fatimah, saya lupa, ada yang lebih berat ujian yang kamu rasakan? Lalu Nabi SAW bercerita, ada. Itu pada waktu saya berangkat ke Taif. Ya, ke Taif. Dan Nabi ketika itu menangis dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, kepada siapa engkau serahkan saya? Kepada kerabat sudah mengusir saya. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang menerima. Kepada orang yang jauh pun di Taif mereka juga sama. Ya. Tetapi bila mana engkau ridha, engkau rela, maka saya tidak peduli. Akan saya lanjutkan tugas ini. Subhanallah. Berat yang dirasakan oleh Nabi luar biasa. Itu di antara ujian yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi dalam berdakwah, dalam ujian, tidak seberapa dengan yang kita rasakan. Belum lagi sakit yang tadi telah kita dapatkan dari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita lanjutkan. 6506. Imam Muslim mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Jarir anil A'mash an Ibrahim al-Taymi an al-Harith bin Suwaid an Abdullah. Ini bukan lagi dari hadis Aisyah tetapi dari hadis Abdullah. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Abdullah yang lain biasanya dengan kunyah. Ya, Abdullah bin Abbas biasanya Ani bin Abbas. Abdullah bin Umar biasanya dengan Ani bin Umar. Sama dengan Ani bin Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada Abdullah yang bukan Abdullah bin Mas'ud berarti Abdullah bin Amr bin As. Langsung dengan nama dan nama ayahnya. Sementara kalau hanya Abdullah di tingkatan sahabat umumnya, ya, kecuali nanti ada kalau dilihat dari redaksinya baru dia dari alur ceritanya mungkin dia yang lain. Tetapi kalau kaidahnya Abdullah bin Mas'ud. Qal, kata Abdullah, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perbedaan antara mereka. Namanya sama Abdullah tetapi Abdullah bin Mas'ud kibarus sahabah. Abdullah bin Mas'ud kibarus sahabah, yaitu sahabat tua. Sementara Abdullah-Abdullah yang lain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, itu semuanya sigar sahabah. Ya, sahabat-sahabat kecil. Ya. Itu biar perbedaannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, qal dakhaltu ala Rasulullah SAW wa huwa yu'aku. Saya masuk menjumpai Nabi ketika itu dia dalam keadaan merasa sakit. Yu'aku, al-wa'ku adalah penyakit demam. Atau maknanya adalah rasa sakit dari demam yang dia rasakan. Yang dialaminya. Yu'aku. Jadi datang Abdullah mengunjungi Nabi. Sementara Nabi saat itu benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Famasistuhu biyadi. Maka saya sentuh dia dengan tangan. Maksud mengusap. Ya, biasanya kalau orang demam kan kita pegang kepalanya, pegang pipinya, ya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqultu ya Rasulullah. Nabi masih dalam keadaan sadar, maka saya berkata, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan shadida." Sesungguhnya engkau demammu ini demam yang luar biasa. Demam yang bersangatan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, ajal, Iya. Iya, iya. Nabi mengiyakan, membenarkan. Ya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya rasa demam yang dirasakan kepada saya, demam yang ditimpakan oleh Allah kepada saya, itu untuk dua kali lipat yang diberikan kepada seorang dari kalian. Ya. Demam satu orang dengan ukuran yang berat terasa olehnya, kemudian satu orang lagi dengan ukuran yang sama. Nah, dua orang itulah digabungkan, itulah demam yang dirasakan oleh Nabi, yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Kama yu'aku rajulani minkum. Qal, kata Abdullah, faqultu dzalika anna laka ajraini. Kata Abdullah, yang demikian itu karena engkau akan mendapatkan dua kali pahala. Ya. Ini yang tadi kita maksud, hubungannya dengan bab. Karena Allah ingin memberi Nabi pahala yang besar, maka dengan rasa sakit yang tidak akan pula seringan apa, kalau dia ingin pahala, ingin memberinya pahala yang besar, maka rasa sakitnya tentu rasa sakit yang luar biasa juga beratnya, sakitnya. Ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, berarti bahwa itu adalah agar diberi engkau pahala dua kali lipat, maka Nabi mengatakan, wa qala Rasulullah sallam, ajal, benar. Thumma qala Rasulullah sallam, kemudian Nabi SAW bersabda, sedang sakit itu, dengan sakit yang luar biasa, Nabi SAW tetap menyampaikan ilmu, tetap menyampaikan kebaikan, menyampaikan tuntunan, menyampaikan kabar gembira dalam rasa sakit, ketika sakit. Apa kata Nabi? Ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi sayyiatihi kama tuhattu asy-syajaratu waraqaha. Ya, sampai di situ hadisnya. Ini hadis Nabi SAW tentang keutamaan ketika kita ditimpakan oleh Allah penyakit. Kata Nabi, ma min muslim, tidak seorang muslim pun, jadi catatannya muslim, ma min muslimin, tidak seorang muslim pun, yusibuhu adhan, ditimpa oleh, menimpanya penyakit, min maradin, ya. Adhan itu sesuatu yang menyakitkannya, ya. Min maradin, baik itu penyakit, fama siwahu, dan apa yang di bawahnya, atau selainnya, illa, kecuali, melainkan, hattallah bihi, dengan penyakit yang ditimpakan itu Allah menghapus sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Kama tuhattus syajarat waraqaha, sebagaimana pohon berjatuhan daun-daunnya. Ya. Bagaimana pohon menjatuhkan daun-daunnya. Jadi ketika angin kencang, pohon berjatuhan daun-daunnya, seperti itu pula lah penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang muslim, menjatuhkan dosa-dosanya. Ini sangat erat hubungannya dengan bunyi bab, bahwa penyakit itu penghapus dosa, menjatuhkan dosa, menghilangkan dosa dan kesalahan. Itu hadis yang ketiga. Jadi itu yang pertama tadi untuk Nabi adalah pahala. Ya. Yang kedua, hadis Abdullah ini adalah menghapus dosa. Penyakit menghapus dosa. Kemudian hadis yang berikutnya 6507. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib قال حدثنا أبو معاوية قال هاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال هاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ابن أبي غنية كلهم عن الأعمش. Sama dengan tadi juga bertemunya di Amas Sulaiman bin Mihran, ya. bisnadi Jarir nahwa hadithi wa zada fi hadithi Abi Muawiyah qala na'am walladhi nafsi biyadih ma ala al-ardi muslimun. Ya. Ini hadis yang sama dibawakan kembali, hadis Abdullah bin Mas'ud tadi ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad dengan jalur sanad yang banyak. Berjumpa di Amas, dari Amas sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sama dengan hadis sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada tambahan. Ya, ada sedikit perbedaan, bukan tambahan. Ada sedikit perbedaan ketika ketika Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal itu disebabkan Allah ingin memberimu ganjaran pahala yang berlipat-lipat, lalu Nabi mengatakan iya, na'am. Kalau tadi ajal, kalau di sini na'am. Na'am artinya sama. Ajal artinya benar, iya. Na'am juga demikian. Kemudian Nabi mengatakan dengan sumpah. Kalau sebelumnya tidak ada. Walladhi nafsi biyadi. Ini ditegaskan dengan sumpah. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya demi Allah. Ma'alal ardi muslimun. Tidak ada di muka bumi ini seorang muslim pun. Nah, lanjutannya hadis yang tadi. Ditimpa oleh apa yang menyakitinya, baik itu penyakit ataupun yang selainnya. Ya, kecuali Allah akan menghapus darinya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daunnya. Itu perumpamaan terhapusnya dosa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tersisa beberapa hadis. 1, 2, 3, 4. Masih banyak ya. Masih banyak. Dan hadis setelahnya ini hadis yang mungkin ada hal yang baru ya, yang nanti akan kita uraikan lagi tentang masalah gembira dengan orang tertawa melihat orang kesusahan atau orang misalnya terjatuh, memang lucu misalnya, tetapi mentertawakannya dengan sengaja ini tercela. Dan ini kejadiannya nanti dalam hadis yang akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ada seseorang yang tersandung tali kemudian dia terjatuh. Memang nampak terjatuhnya lucu, tetapi dalam agama kita justru tidak termasuk akhlak yang baik. Karena di adab yang baik mentertawakan orang yang kesakitan. Ya, kecuali kalau memang spontan, bukan karena menyengaja, bukan karena puas, tetapi spontan tertawa ini ma'zur. Tetapi kalau sengaja tertawa dan bahkan puas dengan mentertawakan orang kesakitan, ini sangat tercela dan bukan termasuk akhlak dan adab dalam agama kita. Ini yang baru dalam hadis yang akan datang, maka kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Untuk hadis-hadis yang telah kita pelajari, sangat sesuai dengan bunyi bab bahwa penyakit yang diberikan oleh Allah, pertama sesuai yang dinyatakan oleh Nabi adalah memberikan pahala, menjadi produksi pahala bagi yang merasa yang mendapatkan penyakit. Kemudian yang kedua penghapus dosa. Maka tentu yang kemudian catatan yang terpenting juga bahwa seberat apapun rasa sakit yang kita rasakan, belum sampai kepada rasa sakit yang dirasakan oleh manusia termulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini sebagai peringan, sebagai penyabar kita untuk mengalami, karena sakit ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita belum sampai nanti, sampai tertusuk duri saja. Tertusuk duri itu termasuk dalam bab kita. Thank you.